Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yulan, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kula panjenengan sedaya ngaturaken puja-puji pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun paring kathah kanugrahan, kanikmatan, kasarasan, karejeken, karahayan lan kanugrahan ingkang langkung agung malih, ingkang langkung baken malih, ingkang langkung inggil malih, nun inggih kanugrahan arupi iman Islam lan istiqomah melampah wonten sak nginggilipun sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat sarta salam mugi tansah kaparingaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para kulawangsanipun, para sekabatipun, sumrambahipun, kagem para pendherekipun ngantos dumugi dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wonten pepanggihan dalu niki kita badhe lajengaken melih wawasan kitab Al-Jadid. Nggih tasih mapan wonten bab ingkang sami, babu Maja'a fil istisqa'i bil anwa. Nggih menika bab ingkang nerangake jlentrehake nggih peranganipun menungso ingkang nyuwun udan lumantar lintang-lintang. Nggih, kedahipun nyuwun udan menika dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ning wonten perangane manungso niki nyuwun udan dumateng saperanganipun lintang. Menawi wonten lintang, oh. Nek lintang kuwi jedul ateges udan wis bakal teko. Sebab lintang iki sing ndadekake udan medun ana ing alam donya. Amenika kapitadosan syirik mboten pareng dipun pitadosi lan mboten pareng dipun amalake. Wonten bab niki kala wingi kita sampun maosaken setunggal ayat menawi kula mboten kelentu nggih. Semanten ugi wonten hadis ingkang sampun dipun waos, dalu niki kita lajengaken maos hadis malih. Wala huma lan saking kekalihipun, nggih kekalihipun menika maknanipun sinten? Maknanipun sinten? Bukhari lan Muslim. An Zaid bin Khalid Al-Juhani saking Zaid bin Khalid Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani asmanipun Zaid bin Khalid Al-Juhani, sahabiyun masyhur. Ya mbakipun menika pinangka sahabat Nabi ingkang misuwur, ingkang jayeng bawana. Nggih, sedanipun nalika warsa 28 Hijriyah. Yang mbak pun kagung autawi pinaringan yuswa dening Allah Subhanahu wa taala 80 tahun. Yuswanipun awake dhewe niku pun pinten taun? Nggih. Mila nggih ngeling-eling umur menika wonten manfaat lan faedahipun supados kula panjenengan sedaya menika mboten dados tiyang ingkang kelatukane kurang duga. Mboten dados tiyang-tiyang ingkang gaplek pringkilan. Saya tuwek malah saya petakilan lan sugih kemaksiatan. Ngiling-ngiling umur, ngiling-ngiling yuswa menika penting supados kula panjenengan sedaya niki saged samekta ing gati sawego ing diri nyumawe sake sangu. Sangu marak sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sangunipun mati menika sanes bondo donya, sanes anak bojo masing magrong-magrong mboten ananging sangu kangge ngadepi panggesangan wonten akhirat menika mboten wonten sanes kejawi takwa. Allah Subhanahu wa taala dawuh wa tazawwadu padha golek sangu sira kabeh. Fa inna khairaz zadi taqwa. Yakti sebecik-becike sangu iku ketakwaan marang Allah Subhanahu wa taala. Menika delalah sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani pinaringan yuswa 80 gangsal niku pun pengpengan niku pun elok niku umur 80 gangsal niku. Wonten ingkang kalih dosa bablas, wonten ingkang selangkung nggih. Pun ngrumiyini Kadang nggih sanak sederek mitra pitepangan tangga tepale kula panjenengan sedaya sing wingi niku tesih traweh sareng wingi niku tesih ngaji sesarengan sakniki pun mboten wonten. Malah-malah kalau wingi kula niku ningali wonten sawijining reportase napa niku. Wong sing gaweane nyuting-nyuting niku lho. Nyuting omah magrong-magrong lantai 2. Nggih. Dados dalemipun menika megah. Saking megahe dadi megah-megahi gitu. Megah magrong-magrong terus pekaranganipun menika ombo. Niku menawi kula ningali nggih. Halaman depan, halaman samping, kanan kiri, belakang niku nek dienggo ngingu jaran ngoten muat niku. Nggih. Dados niku rumah mewah. Ananging penghuninipun ingkang kagungan dalem kala wau ingkang yasa dalem niku sedo, sedanten sedo. Penghuni rumah cacah 8, 8 niku ngeten nggih berarti. 8 orang niku meninggal dunia dalam kecelakaan maut. Jadi saomah mbuh niatnya ajeng piknik napa ajeng jagong napa ajeng tindak pundi, kecelakaan saomah niku tapis tumpes tanpa sisa. Akhirnya kalih warga nggih napa keluarga cacah 8 niku dikuburke enten mburi omah. Terus omah ini ku seperti nggih jembrung mboten enten ahli waris ya, ahli waris nggih mati kabeh. Nggih. Mengko niku omah mewah, magrong-magrong kaya dene keraton gitu. Lataripun jembar wiyar ombo bawira. Nggih. Mboten enten sing mari sing jembrung. Niku pinangka piwucal kagem kula panjenengan sedaya bilih bondo donya niku menawi sampun dumugi sangatipun la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala ora bakal ngrendi-ngrendi. Ora bakal menunda-nunda. Nggih. Patinipun tiyang nalika sampun dumugi sangatipun. Nggih, aman terkendali. Aman nggih, mandaliem, aman terkendali dan ayam tenteram. Menika pepeling kagem kula panjenengan sedaya. Qala sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani mangke asring wonten pinten-pinten papan pengawasan nggih. Kiai ustadai nggih mubalek niku asring maringi pitakonan dumateng jamaah. Sebutkan sahabat Nabi 10 niku rata-rata sing diapal ming sekawan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bar niku bingung. Nah niki wonten sahabat Nabi asmanipun sinten? Zaid bin Khalid Al-Juhani. Qala piyambakipun ngendika sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate nindakake salat nggih dados imam bebarengan kalian para sahabat salat as-subhi nindakake salat subuh bil Hudaibiyah nggih mapan wonten Hudaibiyah. Mapan wonten Hudaibiyah. Ala ithri sama'in kanat minal laili. Ala ithri sama'in kanat minal laili dipun sifat wonten mriki ai aqiba matarin. Nggih. Dalune niku udan deres ngejebreh mboten terang. Subuh niku Kanjeng Nabi salat. Niku nek mbayangke ngoten nggih. Dalune udan ngejebreh angin plaorot deres. Nggih sewengi udan mawon bibar subuh niku terang terus nindakake salat subuh. Inten-inten kahanane pun pripun nggih? Nggih. Sahdu nggih. Sahdu nggih kemul napa nggih? Sahdu nindakaken salat jamaah wonten nggih. Wayah subuh ndalune niku uduan duwres jawah duwres ngejebreh. Walamman sarafa nalika sampun paripurna anggenipun nindakake salat aqbala ala nasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku madhep dumateng para sahabat. Nggih. Niku pinangka piwucal nggih, pinangka sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, Kang Mas Bayu, adik-adik sedaya ingkang dadi imam, lho kok Mbak Yu kok Ibu dadi imam? Nggih, mbok menawa to? Nggih. Wong ten dalem niku nek ibu-ibu kan mboten wajib salat wonten masjid, ya mbakipun pareng salat ten masjid, pareng jamaah kalih putrinipun utawi nembe salat wonten pondok putri. Nah niku imami nggih. Piyantun setri nggih. Lan niku pinangka sunah sak bibaripun salam niku imam niku terus malik ngoten lho. Pirsa malik. Madhep. Nggih. Dadi ora kok ngarep kiblat terus. Sebab perangan ulama wonten ngendika makmum niku mboten pareng ngalih nek imam niku dereng minger nggih. Dereng malik tinggal nggih Pak Dwi. Enggak ya. Malik tinggal niku napa bali lo? Bali lo legung, nemberontak. Niki senes malik tinggal. Dados wawune niku menghadap kiblat, sampun salam niku terus menghadap ke makmum. Niku sunnah. Nggih. Nah niku sampun paripurna nindakake salat subuh, Kanjeng Nabi menghadap jamaah. Faqala Kanjeng Nabi dawuh. Hal tadruna madza qala rabbukum? Para sekabat kabeh. Apa sira padha nyumurupi? Apa sira padha mangerteni apa kang didhawuhake dening pangeranira? Nggih. Pangeranira kabeh Allah Subhanahu wa taala kuwi dawuh apa? Kuwi kowe do ngerti apa ora? Ngoten niku. Kalu para sahabat niku dasaripun sekabat ingkang gadai unggah-ungguh tata krama wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi piyambakipun sami mangsuli pitakenanipun Kanjeng Nabi. Kowe do ngerti ra Gusti Allah niku wis menehi dawuh apa marang sira kabeh? Kalu para sahabat matur, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah Subhanahu wa taala lan rasul lan Kanjeng Rasul menika ingkang langkung mangertosi, ingkang langkung pono ing pamawas, langkung lebdo ing pitutur gitu. Kala Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam banjur dawuh, "Kala asbaha min ibadi mu'minun wa kafir." Nggih. Allah Subhanahu wa taala iku paring dawuh ing wayah esuk iku ana perangane titahku. Perangane menungso lan jin sing dadi wong iman lan perangane titah liyane iku dadi wong kafir. Dados cariyosipun para jamaah sedaya, dalu niku nembe jawah udan deres. Dibar jawah udan deres Kanjeng Nabi salat subuh sesarengan kalih para sahabat. Nggih. Dibar salat Nabi taken kuwi do ngerti ra sing dikandhakake Allah Subhanahu wa taala marang sira kabeh. Para sahabat lemangsuli Allahu wa rasulu a'lam, Gusti Allah lan Kanjeng Rasul ingkang langkung mangertosi. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, yakti Allah Subhanahu wa taala ngendika ing wayah esuk iki, perangane menungso aning sing dadi wong iman, perangane menungso liyane aning dadi wong sing kafir. Nauzubillah min dzalik. Fa amma ewan dene man qala, perangane menungso sing kandha, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, awake dhewe iki membengi diparingi jawah diwenehi udan iku karana wilasanipun kautamanipun karana peparingipun saking Allah Subhanahu wa taala. Fadzaka fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Menungso sing kaya ngono kuwi iku dadi menungso sing iman marang aku, kafir marang lintang. Wa amma man qala ewan dene menungso sing kondo, mutirna binau ikadha wa kadha, awake dhewe iki diparingi udan iki krana lintang kae, krana lintang kae. Awake dhewe diparingi udan krana lintang kae, krana lintang kae. Nggih. Fadzalika kafirun bi, menungso sing kondo kaya ngono kuwi menungso sing kafir marang aku. Mukminun bil kawakib, lan dheweke iman marang lintang-lintang. Mboten niku dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi nalika nyariyosaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Berarti niki kawastanan hadis napa para jamaah? Pangandikanipun Allah ingkang dipunsebat wonten hadis. Hadis qudsi nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dadi menika dawuhipun Allah ing wayah esuk iki menungso iki dibiak dadi loro. Nggih, disigar dadi rong perangan. Siji, perangane menungso sing kafir, loro perangane menungso sing iman. Menungso sing iman iku pripun? Sing kandha awake dhewe diparingi udan iki krana Allah Subhanahu wa taala. Lah iku menungso sing iman marang aku, marang Allah, kafir marang lintang. Ewon dene menungso sing kandha awake dhewe diparingi udan krana lintang iki, krana lintang iki. Lah menungso sing model ngene iki Dheweke menungso sing kafir marang aku, dheweke iman marang lintang. Menawi dipun aturi milih, nggih, kula panjenengan sedaya milih sing pundi? Iman dumateng Allah napa iman dumateng lintang? Dumateng Allah Subhanahu wa taala, sebab lintang niku dipun cipta dening Allah. Sanes Gusti Allah mboten gadahi daya menapa-menapa, mboten saged maringi manfaat lan madharat. Nggih. Menika hadis sahih. Dipun wedalaken, dipun riwayataken dening Imam Bukhari. Semanten ugi dipun riwayataken dening Imam Muslim. Nggih. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nggih. Mila ampun ngantos nggadahi perangane menungsa ten napa niki wewengkone awake dhewe niku. Niku wonten sing kandha pokoke nek apa jenenge sing gawe jembatan ning kono kae urung rampung ora bakal mungkin. Napa niki? Udan. Sebab napa? Sebab kae kontraktore jembatan kae. Kae wis nggeret pawang udan. Nggih. Supaya proyek pembangunan jembatan iku iso katindakake lancar gangsar nir ing rubeda, nir ing sambikala, kuwi kudu nggawa dukun. Pawang udan pokoke sak suwene proyek niki dereng rampung, Mbah Dukun, niki udane ampun diuduk ngriyen. Iki menungsa model ngeten iki, kafir marang Allah, iman marang dukun, naudzubillah min dzalik. Mboten wonten sawiji ingkang saged nyegah mandhapipun jawah. Mboten wonten sawiji ingkang saged maringi jawah utawi udan, kejawi Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten niku model pawang udan. Wong ewuh-ewuh barang ngeten niku, nggih. Ajeng gadah mantu, nggih. Supaya udane ora teko niku ditancepi soda disunduki brambang bawang kali lombok. Dikirane udan iki wedi karo lombok naudzubillah min dzalik. Nah menika tiyang ingkang iman dumateng lombok. Mboten iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, gegandhengan awake dhewe niki pinangka umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun mitadosi, ingkang sampun ngerungkepi syariat agami Islam, nggih, panggesangan kula panjenengan sedaya. Kapitadosan niki, akidah niki, tauhid niki sedanten kedah tansah dipun linandesi, nggih, dipun lambari dening dalil saking Al-Qur'an lan hadis dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewan dene teori-teori gugon Tuhan jarene Mbah Buyut, jarene Mbah Canggah, wareng udeg-udeg, nggih, goprak sente, gantung siwur, debok bosok. Niku mboten sah dipun pitadosi nalika nalisir saking dalil. Mengaten nggih? Gua awake dhewe iki kan wong Jawa kan kudu ngugemi omongane nenek moyang. Dan nenek moyang niku mboten gadahi swarga neraka kok. Ingkang gadahi swarga neraka menika Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah niku ndhawuhi kula panjenengan sedaya ngabekti dumateng tiang sepuh. Ngabekti dumateng nenek moyang. Carane pripun? Ndongake nenek moyang sing pun sedo. Ora malah nenek moyang diugemi omongane kabeh kaya dene nabi. Mboten. Sebab nenek moyang menika mboten nampi wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Al fawaid. Piwucal kesaenan ingkang saged kapendhet saking hadis kala wau setunggal. Istihbabu dipun sunnahake insiraful imami. Imam niku madhep nggih menghadap jamaah ba'da taslimi sak sampunipun salam wa tawajjuh ilal ma'mumin. Lan menghadap dumateng makmum, menghadap niku adep-adepan rai. Miring niku nggih mboten sunah gitu. Wonten perangane imam niku rampung salam niku lendet-lendet tembok marep ngalor nggih. Kudune marep pundi? Marep ngetan nek ten Indonesia nggih. Indonesia ki berarti kan kilen. Nggih. Nek pun rampung salat, salam niku enggal-enggal menghadap dumateng makmum. Lah langkung saya melih kala-kala nggih, kadang kala langkung saya melih imam niki maringi napa? Pitutur kesaenan, piwucal kebecikan. Napa maosaken ayat, napa maosaken hadis, nggih. Ngaturi pitutur ingkang sae dumateng jamaahipun nah menika sae. Mboten malah maca hadis-hadis palsu, gitu. Kitabe kuandel blegedung ngene, lemu. Ngungkuli Kamus Munawir ning isine hadis-hadis palsu diwaca. Ampun. Jenengan mboten pinaringan ganjaran, malah pinaringan dosa. Sebab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, sapa wonge ngesir, ngesir niku napa nggih?" Sengaja, ngesir niku kan, "Wah, aku seneng mboten seneng ya." Ngesir niku sengaja. Okay. Sengaja. Ngapusi kanthi nggawa jenengku berdusta atas namaku. Faliyata bawa mongko dheweke kudu enggal-enggal samekta ing gati nggih maka adahu minan nar jupuk papan palungguhan ana ing sajroning neraka. Bapak-bapak, mas-mas ingkang nggadahi pakulinan sak bibaripun salat jamaah mendhet kitab dipun waosaken hadis menika kedah dipun taliti langkung rumiyin kitab sing diwaca niku kitab napa. Ya aja-aja gek niku kitab isine hadis-hadis palsu. Mboten pareng niku. Nggih, dipun waosaken mawon pinangka gantosipun saged maos ringkasan Sahih Bukhari seratanipun Imam Az-Zabidi. Niku sampun wonten terjemahipun. Utawi dipun waosaken mawon kitab Riyadhus Shalihin yasanipun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Menika langkung sae. Ampun malah mendhet buku-buku nuwun sewu isine kuandel ning isine hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis ingkang ringkih malah kata hadis-hadis ingkang palsu. Ateges awake dhewe niku sampun ngapusi, sampun gedebus kerincing kanthi beto-beto asmanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondo Nabi dawuh ngene, mongko hadise palsu. Nabi ngendika, "Kuwi sing maca hadis palsu, nggih, diakok-akokke kuwi dadi pengendikanku, mongko dudu pengendikanku." Kanjeng Nabi dawuh, "Samekta ing gati siap-siap cancut tali wanda jupuk papan palungguhan ana sak jroning neraka." Nauzubillahi min zalik. Mila ngatos-atos. Dipun waosaken ringkasan Sahih Bukhari, ringkasan Sahih Muslim, napa Riyadhus Shalihin napa Bulughul Maram menika mandhar langkung sae insyaallah taala. Ning wasipun pirembakan nggih. Imam niku sasampunipun salam dipun sunahake menghadap dumanteng makmum. Niku piwucal ingkang angka setunggal sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi nindakake perkawis kala wau. Sanian ingkang angka kali istihbabut tasywiqi ilal ilmi bil istijwabi. Dipun sunahake ugi at-tasywiq gawe napa niku kangen. Kangen niku basa Jawa nggih. Nggih. Rindu, rindu. Senese kangen apa niku? Nek rindu niku. Gawe menungso niku supaya kesengsem. Supaya nyeblok tresna. Ilal ilmi dumateng ngelmu. Dadi menungso niku digawe supaya seneng marang ngelmu. Carane pun pripun? Bil istijwabi. Kanthi soal jawab. Nggih, pitakonan lan wangsulan. Ngoten niku. Dados Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika taken dumateng para sahabat, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Para sekabatku, apa sira iku padha ngerti apa sing didhawuhake dening Allah marang sira kabeh? Nabi takon ngoten niku, antawis wigatosipun, antawis wigatinipun tujuanipun, Nabi niku memancing para sahabat supaya, "Wah, apa ya sing didhawuhake Allah iki apa kira-kira? Iki kan pinangka ilmu." Nah niku supados para sahabat niku rumaos kangen marang ilmu, rumaos butuh marang ilmu, penasaran dumateng ilmu. Niku sae. Mila bapak-bapak ibu-ibu ingkang kagungan putra wayah, niku nek rencana ajeng dipondhokke, niku ampun rampung sekolah, yo ndang daftar pondok, mboten. Niku kedah mawi proses. Nalika bocah, nalika lare tesih alit, niku asring diceritani babakan pesantren. Lenduk tak ceritani ya. Nggih, wong Islam kuwi kudu sregep ngaji. Kudu sregep ngudi ngelmu. Ngupadi undake ngelmu gayuh wimbuhing kaweruh utamane ngelmu agama. Lan papan pasinaon, papan pawiyatan agama kuwi mapane ana pesantren. Nggih, iku bakal migunani kanggo kowe. Ana ing panguripan ngalam donya, ana ing panguripan alam akhirat. Lan sesuk nek bapak wis mati, bapak kuwi entuk kiriman ganjaran. Ini nek kowe dadi pengudi ilmu, dadi talibul ilmi. Ning pondok kuwi kepenak kancane akeh, kowe dadi pinter maca kitab gundul ya to. Jadi ngerti barang sing ra ketok. Napa niku barang ra ketok niku? Nggih. Barang sing ra ketok niku mboten lelebut, mboten dedemit, mboten. Harokate niku le gundul niku ra mboten ketok nggih. Ning santri-santri niku saged ngerti. Wo iku kok diwaca Kitabul Ilmi, mongko ora eneng harokate niku ra barang ra ketok. Nah niku namung saged dipun mangertosi dening tiang-tiang ingkang sampun ngaji nahwulan sorof. Niku biasanipun nggih. Padatanipun dipun wucalake wonten pesantren. Wonten niku. Lan supaya kowe sesuk nek mondok pesantren dadi wong sing saleh-salehah, dadi ulama, dadi kiai ustaz dai mubalek, tembe mburine nggih kowe dadi menungso sing nindakake nampa napa nggih? Tongkat estafet saking para nabi. Nggih menika dakwah ilallah. Iku ganjaran ing dapi-dapi. Nggih. Dipun ganjar swarga langgeng wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sebab tiang ingkang dakwah ateges dheweke niku nutukake tugase para nabi lan rasul. Nabi lan rasul niku diutus dening Allah mboten kok nyambut gawe dadi wong sugih nggih nglumpukke bondo mboten dandani omah mboten. Para nabi lan rasul diutus dening Allah niku kangge dakwah. Nggih, mila nek enten menungsa sing dudu nabi dudu rasul kok sregep dakwah aja-aja menungsa nggih bali marang ajaran tauhid ninggalake praktek-praktek kesyirikan ateges dhewe iku sampun dadi penerusipun para nabi lan rasul niku derajat paling inggil wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala luweh inggil tinimbang derajat menteri luweh inggil tinimbang derajate para ratu lan senopati derajatipun para nabi lan rasul. Dados bocah-bocah niki nggih putra wayah niki kedah asring digawe kangen marang ilmu, digawe kangen marang pesantren. Kadang kala bocah niku diajak rawuh pengajian nggih. Kadang kala bocah niku diajak sowan ten daleme kiai. Sebab bocah niku nek ijik cilik dijak napa niki nggih mapan ten nggen papan-papan sing becik, sok mbek nek gedhe niku kelingan wae. Dadi terdoktrin ngoten niku. Ning nek jik cilik pun diajari keplek, dicekoki cem-ceman kadal nggih. Sok ben nek gedhe waduh kenangan manis bersama bapak mendem bareng nak untuk bilang mendan. Ya akan terukir di dalam jiwanya keinginan untuk mendem. Ning nek bocah niku dijak pengajian, kadang kalau nek pun rada gedhe sithik nggih, pun SD lulus SD dijak iktikaf, latihan iktikaf nggih. Dijak sowan tengene kiai, kiai nyuwun donga anak kula sebatas dadi tiyang soleh. Dungake kiai. Nek kiai ahli sunnah insyaallah mboten ngidoni gitu. Ngene tak idonane kecah-kecuh. Wis dungane ra mandi ndase bocah malah kecingi ra jamak gitu. Lan niku istihbabut taswiq ilal ilmi bil istijwa. Semanten ugi bocah niku asring dipuntakeni lenduk kowe sesuk nek gedhe pengin dadi apa? Wah kula pengin dadi anu pimpinan pondok wah apik ngene. Kula pengen dadi apa? Kula pengen dadi santri. Wah apik. Kula pengen dadi tiang sing apal Quran, apal hadis. Wah becik, alhamdulillah. Sok nek apal Quran, apal hadis, nggih, bapak simbok ning akhirat bakal diwenehi napa makutha. Senes makutha Rama senes gitu. Ning mahkota kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala. Niku kanugrahan ingkang boten saged dipun timbang mawi bondo donya menapa kemawon. Anak niku nek pun saleh-salehah niku menungso napa tiyang sepuh tesih gesang niku kaya dene wis anguk-anguk swarga nggih. Ning nek anake niku kurang ajar bedes nggih, nakal, bedua nggih, merosal bedugal wani kalih tiyang sepuh nggih diingoni ning omah ngentekke gabah kon lunga mulih wae. Niku wong tua urip niku paribasan kaya anguk-anguk jurange neraka senadyan anak niku paribasane munjung ingkung gajah saben dina ning nek duraka dumanteng tiyang sepuh niku kaya dimamah-mamah atine naudzubillahi min dzalik. Thalithan itsbatu sifatil qauli lillah netepake wontenipun sifat pangandikan kagem Allah Subhanahu wa taala. Dados Allah niku nggadahi sifat saged ngendika. Ni Allah Subhanahu wa taala niku maringi dawuh dumateng Jibril, maringi dawuh dumateng para malaikat, maringi dawuh dumateng para nabi lan rasul, rasulku, ingsun dawuh marang sira, dawuhku iki wulangno marang para menungso kabeh, supaya menungso iku selamat donya akhirat. Sebab nek Allah dawuh langsung marang menungso, menungso mboten badhe kuat, nggih. Kula sampun nate matur napa melih kok panggih dumateng Allah. Nggih, Nabi Musa niku kepengin panggih dumateng Allah malah geblak gunung niku wajur ambiar sewalang-walang. Nggih, panjenengan nek ditekani srengenge kuat mboten kira-kira? Srengenge dolan ten Klaten mriki. Nggih. Niku senes Gusti Allah niku nembe makhlukipun Allah. Lah nek Allah mriki ora ajur mumur nggih, srengenge mriki napa ora ajur mumur? Mila mboten enten menungsa sing saged ketemu dumateng Allah. Nek enten menungsa ngaku-ngaku ketemu Allah niku pun cetha gedebus gerincing. Ngayawara APW, madhab APW, aku si bae. Ampun dipun pitados, Nabi Musa mboten saged kok napa melih menungsa sing dudu nabi. Ngapus ini. Lan Allah niku anggadai sifat sifatul kalam. Allah ngendika kanthi pangandikan nggih, nggih sak kersane Allah. Allah pengen kersa ngendika napa? Ananging sedanten pangandikanipun Allah niku mesti sae mesti ngemu hikmah ingkang kathah. Rabi'an ingkang angka sekawan husnul adabi lil mas'uli amma la ya'lam. Husnul adabi lil mas'uli amma la ya'lam. Nggih becik unggah-ungguhe nggih marang wong sing ditakoni nalika ora mangerteni. Nggih. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku pun mesti pirsa menek para sahabat niku mboten ngerti dawuh Allah. Ning Kanjeng Nabi niku mboten langsung aku mesti goblok to, kowe mesti ra ngerti to, mboten ngoten Nabi. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Eh para sahabatku, apa sira padha ngerti apa sing dadi dawuh Allah? Kanjeng Nabi takon ngoten niku, maknane pun apa? Nabi niku nggadahi unggah-ungguh. Ngoten niku. Awake dhewe nggih ngoten. Senadyan sing ditekoni mesti ora ngerti mboten pareng langsung napa? Memfonis. Kowe goblok ta? Kowe mesti ora ngerti kowe. Halah ra mungkin kowe ngerti ya ta. Niku jenenge wong gemblung kumalungkung adigang adigung adiguna ngendel-ndelke napane? Ngenmu lan pangertosanipun. Senadyan marang murite dhewe, ngene to. Nyuwun sewu Mas, niki kinten-kinten ikrope napa? Panjenengan pirsa napa mboten? Oh dereng niku Ustaz, kinten-kinten pripun nggih ikrope? Ngeten lho Mas. Nah niku sae. Kowe pengin tak kandhani ra? Kowe mesti ra ngerti ta kowe? Ha ndelok raimu kowe mesti ra ngerti ya kowe. Bae jenenge guru kurang ajar gitu. Guru sing mboten duwe unggah-ungguh marang murid. Dadi sing nggadahi unggah-ungguh niku mboten mung murid marang gurune, ning guru marang murid ugi kedah nggadahi unggah-ungguh. Kira-kira nek murid jawab salah niku dibombong ora malah dipoyoki. Nggih. Ngikropi dipikir ana ming waton mlethek untune. Wah niku sesuk santrine mulih ra gelem ngaji melih gitu. Nek maca ikropi dipikir ora ming waton mlethek lambene. Niku dipun tebi nggih, Nabi mboten ngoten niku Nabi. Nabi mboten ngoten niku. Mila dumateng para kiai, para ustaz, para mubalek nggih. Ingkang gadahi santri nggih, santri ingkang nembe sinau, napa taklim bahasa Arab, napa ngajari ikro, niku nggih kedah sabar. Nggih, ora kok malah moyoki marang santrine gitu. Wong santri murid niku diipuk-ipuk, digawe kepenak, ngaji dialembono, cepaki wetange kadang minggat gitu. Napa malah dipoyoki nggih, tambah ora gelem ngaji malah. Niki piwucal saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados piyambakipun Nabi niku mboten namung pinangka rasul nggih, ananging piyambakipun gurune umat, guru bangsa Nabi niku. Nggih, lantip ana ing pamawas ngertos pripun carane mulang supaya para sahabat iki ngelmune niku saged rumasuk kanthi sae. Ngoten niku. Ingkang angka gangsal tahrimul kufri bin ni'ami, mboten pareng kufur nikmat. Nggih, diparingi napa kemawon dening Allah kula panjenengan sedaya kedah asring-asring syukur dumateng Allah. Simbah-simbah niku pun wong salwangsul maringi piwucal kagem kula panjenengan sedaya akeh ana syukur nikmat supaya kowe lali carane sambat. Supaya ora meng bekah bekuh wae. Supaya ora piyak-piyak wae uripe niku. Kowe tangi anggere melek matane piyak-piyak. Melek matane wong lanang anggere tangi turu ra wis ngerti sajene kopi. Iyahene wis sawan kopi rung cemepak. Wong wedok capopo iki. Iku tangi turu pun piyak-piyak. Nggih. Ini insya Allah nek isuk tangi pun piak-piak-piak-piak nganti tekan sore ajeng turun nggih isine piak-piak-piak-piak. Ngungkuli cecak niku mana. Dewe niki uripe. Nggih gresula mawon sambat mawon. Mboten pareng tahrimul kufri bin ni'ami. Haram hukumipun kufur nikmat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh nggih. Pripun niku man asbaha Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa wonge tangi ing wayah isuk kanthi kahanan waras wiris mboten nembe gerah nggih terus piyambakipun menika aman saking mungsuh nggih wala hukutu yaumihi lan dheweke duwe jatah pangan sedina iku kaya-kaya dheweke iku wis diparingi swarga sak isi-isine nggih Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh panjenengan wungu nggih saking sare tangi turu ing wayah esuk sehat. Mboten nembe lara untu, mboten nembe gatelen gitu. Mboten nembe mumet. Angka kalih aman mboten diuber-uber mungsu, angka 3 niku gadah jatah dahar sedinten. Niku menungso kaya-kaya pinaringan swarga dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Pinaringan nikmat napa mawon piyambake pun syukur dipun paringi udan. Panjenengan nek mirsani Jawa dongane pripun? Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah kula nyuwun nggih paduka dadosaken jawah niki udan niki dados udan ingkang manpangat ingkang maedai. Sanes udan ingkang beto musibah niku nalika mirsani Jawa. Sak sampunipun jawahipun terang, donga melih mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ya Allah, kula niki pinaringan jawah, pinaringan udan krana kautaman krana welas asih saking paduka ya Allah. Buat itu entene ming nikmat. Entene ming syukur mawon nggih. Tangi turu nggih, wungu saking sare alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Sedaya puja-puji pangalembana kunjuk dumateng Allah. Alladzi ahyana alhamdulillahilladzi ahyana ingkang sampun maringi gesang dumateng kula ba'dama amatana sak sampunipun kula dipun damel mati nggih menika mati nggih sementara nggih sare niku rak mati sementara ruwe dipun cabut dening Allah dibalekke malih nggih sedaya puji pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun maringi gesang dumateng kula sak sampunipun kula tilem wa ilaihin nusyur lan benjang dumateng Allah Subhanahu wa taala sedanten makhluk menika badhe wangsul utawi sangkan paraning dumadi donga syukur dumateng Allah alhamdulillah tasih pinaringan gesang ya Allah tasih saged zikir tasih saged nyambut damel tasih saged maringi nafkah dumateng putra wayah alhamdulillah syukur nikmat lan boten pareng kufur nikmat. Nek diwenehi udan men meneng wae lamben iki kon syukur ki angel meneng ae. Ngoten niku. Kira-kira nek piantun Jawi nggih utaminipun dipun paringi arta dumateng Pak De Mbah Kakung kek bur meneng wae kira-kira pinten? Kepripun kira-kira niku? Niku bocah kok kaya ampal ae diwenehi dhuwit ora matur nuwun ora apa, pirsa ampal. Ampal pirsa ampal. Kumbang sing pakanane telek niku lho, gaweane ngusung-ngusung nyurung-nyurung telek niku jenenge ampal gitu. Jadi menungso niku dipadake kaya dene napa? Kaya dene anu, tawon telek gitu. Kumbang sing gaweane nyurungi telek niku lho. Niku jenenge ampal. Napa? Putris. Ampal itu yang makan daun. Oh, ampal yang makan. Putris. Putris. Oh. Lho ngerti kutis sing dikai sambel niku ya, Mas. Irisan pelem blam anu blimbing kaya sambel. Nomor 6 isbatu sifati rahmati lillah netepake sifat rahmat. Allah niku nggadahi sifat welas asih dumateng titahipun, dumateng umatipun, nggih. Mung sak kecap rong kecap kula panjenengan sedaya nindakake amal rupa zikir rupa ndonga guanjarane niku diparingi kuatah dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih niku mergo welas asihipun Allah dumateng awake dhewe. Nek awake dhewe niku nggih digawe dening Allah, Allah niku dadi kaya juragan ngono awake dhewe coto. Juragan niku nyambut gawe mlebu sedina gajine nggih. Sedina nggih mboten. Allah mboten ngoten niku. Man hamma bihasanatin fa'amilaha. Sapa wongin duwe niat nindakake kebecian, banjur ditindakake. Katabahallahu indahu asyra hasanatin. Allah subhanahu wa ta'ala nulis netepake ganjaran piwalesan kebecian kanggo dheweke tikel 10. Aku niat arep pipanisasi ana ing tuntang. Bon niat niku. Terus ditindakake tenanan, mangkat nginep nggih. Terus mereka ngantos rampung paripurna kundur. Iku diwenehi ganjaran tikel 10. Napa enten ten ngalam donya niki juragan? Kowe mlebu sedina tak gaji 10 dina, enten mboten? Dereng nate tumon kula. Nggih. Sak loma-lomane juragan, mboten enten wong nyambut gawe sesasi diblonjo 10 sasi. Nggih, bener mboten niku? Nek enten mbok kula tak daftar. Dadi karyawane ngene. Jenengan nyambut damel ten bengkel mlebu sedina ya gajine sedina. Jenengan macul sedina bayare nggih sedina. Ning nek Allah Subhanahu wa taala mboten, kuwi duwe niat becik nindakake amal soleh, tok tindakake ganjaranane tikel 10. Niku welas asihi Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma biha falam ya'malha. Sapa wong duweni niat tindakake kebecikan ning ora ditindakake mergo enten udzur, aku arep pipanisasi. Waduh ndelalah kok napa bojoku krasa ngene. Krasa apa mbuh ra mudeng aku. Akhire mboten sida mangkat. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah Subhanahu wa taala ganjar marang dheweke ganjaran 100% lengkap mboten sudo. Kowe niat nyambut gawe macul ning sawahku. Ning gandeng bojomu krasa ora sida macul, tetep tak gaji sedina Mas. Enten. Gak juragan ngoten niku ten ngalam donya. Enten mboten? Mboten enten ora tumon kula. Ora sida mangkat ya ora sida nampa bayaran kan ngoten. Wong prinsipe sapa ora ubah ora mamah kok. Nggih mboten. Nggih bener no masa nek jenengan dahar gur dilek tok ora dimamah ya aneh. Lan sapa wonge duwe niat Allah, niat kemaksiatan, mboten sida ditindakke, ora sida dicatet dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten ditulis dosa. Nggih. Duwe niat elek arep nyolong. Delalah kok mireng rekaman siaran pengajian ngangsu kawruh. Mboten sida nyolong, niku mboten sida ditulis. Ning nek jenengan niat becik, ora sida ditindakke, pun ditulis kebecikan. Ditulis ganjaran. Ning nek niat elek ora sida ditindakke, mboten ditulis dosa. Lho niku welas asih Allah Subhanahu wa taala. Ngungkuli welas asih simbok marang anake. Simbok marang anak niku nggih kasih sayangnya sepanjang jalan. Bagaikan surya menyinari dunia, rak ngoten to nggih. Ning welas asihipun Allah Subhanahu wa taala niku ngungkuli welas asih simbok. Nggih marang putranipun. Engkang angka 7 nisbatun nikmati ila ghairillahi kufrun biha. Nggih. Nisbat menisbatkan kenikmatan kepada selain Allah niku ateges sampun tumindak kufur. Nggih. Nikmat kanugrahan peparingi Allah niku nggih kudu dingendikake iki sing maringi Gusti Allah. Mboten pareng iki udan kok krana lintang. Nek jenengan ngendika iki udan krana lintang ateges jenengan kafir. Oh aku dodol laris iki rak krana aku ndek ngi ziarah ning gone nggih Kiai Cempe. Dadi aku dadi laris, niku kufur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab ingkang maringi rejeki, ingkang maringi waras menika Allah Subhanahu wa taala. Oh aku waras iki mergo Pak Dokter iki. Kufur niku Pak. Aku waras. Nggih, dipun ngendikake dene Allah wa idza maritu fahuwa yashfini, menawa aku loro Allah Subhanahu wa taala sing maringi waras. Ewon dene Pak Dokter niku dadi sarana, dadi jalaran nggih mawon. Mboten pareng. Jenengan matur sing maringi waras Pak Dokter, mboten pareng niku kufur. Sebab kesarasan nggih, panggesangan, karejeken, kabagian, bebungah niku sedanten peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Matur nuwun Pak Dokter, awit usahanipun panjenengan kula dipun paringi waras dening Allah. Ngoten niku leres. Matur nuwun Pak Dokter, njenengan pun maringi waras kula. Kufur niku. Dheweke kufur marang Allah, iman marang dokter. Naudzubillah min dzalik. Awake dhewe diparingi udan krana lintang, dheweke kufur marang Allah, iman marang lintang. Naudzubillah min dzalik. Ingkang pungkasan nggih, tahrimu qaulil insan mutirna binau kada. Haram hukumipun menungso niku kondo awake dhewe diparingi udan krana lintang mboten pareng. Walahuma hadis alajengipun lan saking Bukhari Muslim ugi min hadisi Ibni Abbasin bima'nahu wa fihi saking hadis Ibnu Mas'ad Ibnu Abbas ingkang maknanipun mirip kali hadis sing kala wau. Wa fihi wonten hadis niki dipun sebatake kala ba'duhum seperangane menungso niku wonten ingkang kondo. Wonten perangan menungso kondo. Laqad sadaqa nau kadza wa kadza. Fa anzalallahu hadhihi al-ayati. Nggih. Lintang iki wis bener larak tenan to. Anggere enek lintang iki mesti udan. Niku wonten perangane menungso le kondo ngoten niku. Fa anzalallahu hadhihi al-ayati banjur Allah Subhanahu wa taala ngudunake ayat menika. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, yakti ingsun iku sumpah kanthi lintang-lintang. Sumpah dengan selain Allah niku parang napa mboten? Yakti ingsun sumpah kanthi jedule lintang-lintang. Parang mboten sumpah kanthi sakliyane Allah? Mboten parang. Tumrape sinten? Tumrape makhluk, tumrape menungso. Ning menawi ingkang sumpah menika Allah, menika parang. Wong lintang sing nyipta Allah kok. Niki Allah sumpah. Aku Allah sumpah kanthi jedule lintang-lintang. Pareng nek awake dhewe sumpah demi lintang. Nggih. Demi mbokku. Demi Nyi Roro Kidul. Demi Kiai Fulan, niku mboten pareng. Tiyang Islam menika namung dikeparengake sumpah kanthi mbeta asmanipun Allah, demi Allah ngoten niku. Ngantos-ngantos Ibnu Mas'ud ngendika li'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi wa ana sadikun. Ngendikane pun sekabat Ibnu Mas'ud. Aku sumpah kanthi nyebut asmane Allah, ning aku ngapusi, aku ngedebus, iku luwih tak tresnani. Tinimbang aku sumpah kanthi nyebut nggih jeneng sakliyane Allah senadyan aku jujur bloko suto bares kures blak kotang terus terang. Omongane jujur, ning sumpah nyebut jeneng sakliyane Allah. Niku ora disenengi dening Ibnu Mas'ud. Nek dikongkon milih aku luwih seneng sumpah nyebut asmane Allah senadyan aku ngapusi, tinimbang aku nyebut asma, tinimbang aku sumpah nyebut asma sakliyane Allah senadyan aku jujur. Niki pinangka dalil bilih kesyirikan niku senadyan syirik kecil, niku ijik luwih gedhe tinimbang dosa-dosa besar. Mula kesyirikan niku kedah dipun tilar sedaya para jamaah sedaya. Allah Taala ngendika ingsun sumpah kanthi jedule lintang-lintang wa innahu laqasamul lau ta'lamuna azim. Lan yakti sumpah kuwi iki nek sira ngerti iku pinangka sumpah sing gedhe. Innahu laqur'anun karim, yakti Al-Qur'an iku fi kitabin maknun. Iku mapan ana ing Lauhul Mahfud la yamassuhu illal mutahharun, kang ora bisa dicandak kejaba dening malaikat-malaikat sing suci. Tanzilun min Rabbil Alamin, dheweke pinangka wahyu saka Allah Subhanahu wa taala, pangeran ingkang murba masesa jagat saisine. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun, apa sira iku nyepelekake marang Al-Qur'an sing kaya ngene agunge? Nggih, kathah to tiyang nyepelekake Al-Qur'an nggih. Al-Qur'an niku mung digawe jimat niku nyepelekake Al-Qur'an. Al-Qur'an niku mung didamel jimat, nggih, dawuh pangandikanipun Allah ingkang mapan wonten Al-Qur'an niku mboten dipun gugu, mboten dipun tindakake. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, lan sira iku nggih, wis tak wenehi rejeki ning kok walesane sira iku malah nggih, goroh mendustakan ayat-ayatku. Menika pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mboten remen, Allah mboten lila, Allah mboten ridha nek enten menungsa diparingi udan kok terus dheweke kandha udan iki krana lintang. Ingkang leres udan menika karena Allah Subhanahu wa taala. Menika surat mapan wonten surat Al-Waqiah ayatipun 7 dosa gangsal ngantos dumugi 8 dosa kalih. Mengke saged dipun waos melih wonten dalem nggih ayatipun semanten niki dipun waos maknanipun, langkung saya melih dipun waos tafsiripun. Para jamaah sedaya, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik, kegandengan wektalipun sampun telas nggih, menika sampun tabuh songon dalu langkung. Pramila kita cekapaken dumugi semanten waosan kitab Al-Jadid. Lan sisa wektal ingkang tasih wonten kita ginakaken kados dene padatan kagem maos layang pitakonan ingkang sampun lumebet. Menawi pados ngelmu namung lumantar TV, Facebook, mboten mendhet ilmu dumateng guru langsung, leres napa mboten? Amargi ustadz wonten masyarakat kula sanes ustadz sunnah, malah kathah bid'ahipun. Matur nuwun. Awit piteranganipun. Kok enten piterangan nggih, Pak Dewi? Yun pangapunten basanipun mboten kados. Oh, mboten menapa-napa. Kula nggih nembe sinau kok. Kula nggih nembe sinau basa Jawi, Pak Dewi nggih nembe sinau basa Jawi, nggih. Kula panjenengan sedaya sadangunipun gesang menika tasih sinau. Mboten wonten sing pinter dhewe, apik dhewe, mboten enten salah, mboten wonten. Nek mboten kepengin salah dadi malaikat gitu. Niku mboten kelantun. Nggih. Menawi mboten wonten kiai ustadz ingkang mucalake sunnah, ingkang mucalake akidah tauhid kesayenan, ingkang jumbuh cocok kalian Al-Qur'an lan sunnah, jumbuh cocok kalian piwucalipun para ulama ussalaf, mboten menapa panjenengan ngangsu kawruh lumantar nggih TV, lumantar siaran langsung, lumantar Facebook lan sanes-sanesipun, mboten menapa-menapa. Ananging mangke sewayah-wayah nggih, kapan kemawon penjenengan mireng wontenipun kiai ingkang mucalake akidah ahli sunnati wal jamaah, wajib penjenengan meguru dumateng piyambakipun. Nggih. Sinau ngaji lumantar internet menika dipun keparengaken, ananging ganjaranipun, ananging kautamanipun boten saged nandingi tiang-tiang ingkang ngaji langsung sowan ten ngarsanipun kiai. Nggih. Nyemak ini ku cara apa nggih? Bandongan apa sorogan kula mboten pati paham. Semaan kitab ten ngarsanipun kiai niku luwih barokah. Luwih barokah malih dipun tindakaken wonten masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh majtama'a qaumun, ora ana sawijine kaum nggih kang padha kumpul ana masjid Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, padha maca kitabe Allah Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Lan nyinaoni Al-Qur'an niku siji marang liyane illa nazalat alaihim sakinah. Kejaba bakal mudun marang dheweke rasa tentrem. Wa ghasyat humur rahmah lan pinaringan rahmat, wa hafat humul malaika lan bakal dieyupi dening suwiwine para malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dadi para malaikat Allah niku niku ngeyupi-yupi ndugeni majelis-majelis ilmu. Nggih. Okay. Wa dzakarahumullahu fi man indah, lan Allah Subhanahu wa taala nyebut asma panjenengan wonten dhuwur ing langit. Kae si fulan, si bejo kae. Titahku saiki ngaji kae. Ono masjid, kumpul karo kaum muslimin liyane. Syaraté napa? Sowan tengasanipun kiai. Niku kautaman ingkang langkung sampurna. Ewondene nek kiyaine mboten wonten, kiyaine malah maringi piwucal kebid'ahan kesyirikan, haram panjenengan meguru dumateng kiai kala wau cekap. Nggih? Ngangsu kawruh ngupadi ilmu agami lumantar internet, TV, utawi tumbas buku-buku ahli sunnati wal jamaah ngoten niku. Lan kala-kala nggih, kala-kala niku kadang-kala nggih jenengan menawi kagungan sangu nggih, napa sewulan sepindah, napa tigang wulan sepunda ngaji ten kiai ahli sunnah ten jaba kutho senadyan adoh diparani kala-kala. Ning nek babar blas mboten ngaji nggih niku kleru. Pun klaten upamane mboten nenten kiai sunah upama nggih. Ku aku tak ngaji ning Jogja kala-kala, aku tak ngaji nang Solo. Aku tak ngaji ning Gunung Kidul. Aku tak ngaji ning Semarang. Kala-kala nek menawi nembe kagungan rezeki ingkang linuweh. Supados tasak napa niki saged mendhet ilmu langsung dumateng nggih ulama kala wau. Wallahu taala alam bisawab. Mau tanya bagaimana hukum memakan keong atau bekecot halal nopo haram nggih? Keong niku sak ngertos kula para ulama sami sarujuk hukumipun halal. Ananging para ulama niki benten pamanggih babakan bekecot. Nggih. Sebab bekecot niku mapane mboten ten banyon gitu. Bekecot niku mapane wonten nggih daratan. Wonten nggih papan-papan nggih ten lemah wonten wit-witan wonten godhong napa niku wonten nggih debok nggih kadang kala awake dhewe bibar ngangsu kawruh ngoten iki nek barudan mboten napa-napa lho nyuluh bekecot nggih to dalu-dalu nggih to Lah niki nek menawi keyong para ulama niki sami sarujuk hukumipun halal sebab dheweke kewan gesange wonten ngen banyon ewan dene bekecot niki para ulama benten pamanggih. Perangan ulama sanesipun niku ngendika mboten parang dipun dahar. Nggih. Sebab dheweke niku binatang darat, nek binatang darat niku upama halal niku kudu dibeleh, tu mantan jenengan enten wong beleh bekecot. Terus sing dibeleh napane nek bekecot niku? Sing dibeleh napane? Gulune bekecot niku endi? Nggih. Enten gulune bekecot. Kutur kula niku nggih jagal e. Dereng nate kula niku enten pelatihan penyembelihan bekecot sesuai syariat ngoten niku. Ya, tur nggih mboten enten getihe ta nggih? Bekecot niku arti gawe saren opone ilere. Itu mboten enten getihe. Dados krana alasan iki seperangane ulama niku ngendika bekecot niku haram. Nggih, niku kula aturaken. Perangan ulama sanesipun niku ngendikaake bekecot niku halalan thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Sebab napa? Sebab mboten wonten dalil Al-Qur'an Sunnah ingkang gamblang mlaha cetha welo-welo ketok mata nerangake harame bekecot. Sebab bekecot niku kelebu al-asya. Kaidahipun al-aslu fil asya'i al-hil. Hukum asal dari segala sesuatu niku hukum asale halal ngantos wonten dalil ingkang mengharamkan. Lah dalil ingkang mengharamkan niku mboten wonten. Dalil ingkang jelas gamblang mlaha cetha welo-welo ketok mata sing nerangake bekecot iku haram. Niku mboten wonten. Ada dasar alasan iki seperangan ulama sanesipun ngendikake bekecot niku halal. Niki sami-sami ulama ahli sunnati wal jamaah. Lan niki perkawis khilafiyah ijtihadiyah. Menawi panjenengan gadahi kapitadosan bekecot haram nggih ampun dahar. Putra wayah disanjangi aja domangan bekecot ta, bekecoti haram ya, mergo ora kena dibeleh. Nggih, ning nek panjenengan gadahi pamanggih ora bekecot iki halal wong ora ana dalil yang mengharamkan secara jelas karena hukum asli makanan, minuman, hewan itu adalah halal hukum asli sampai ada dalil yang mengharamkan. Endi dalile ora ana sing mengharamkan? Dadi adake halal. Napa meneh nek mricane akeh wah semegri. Dados monggo kemawon panjenengan langkung tentrem mendhet pamanggih ingkang pundi. Nek panjenengan sing pundi rahasia. Apakah menggunakan cincin gelang kuku yang diwarnai pakai henna ketika di luar rumah termasuk memperlihatkan perhiasan yang dilarang? Cincin gelang kuku nggih. Niku kelebu perhiasan ingkang mboten parang diketinggalake kejawi dumateng garwanipun lan kula wangsanipun lan mahramipun. Nggih, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Lan wong-wong wadon niku aja padha ngaton-ngatonake. Aja padha ngetok-ngetokake perhiasane kejaba sing kulino katon. Sing kulino katon niku napa? Sing kulino katon menika pasuryan lan epek-epek cacah kali. Liyane ampun dituduh-tuduhke. Gelang kalung kuwi gulange nganti sak sikut ngene. Wijane gelang apa kecrek ta ya? Apa borgol? Gelang kok nanti sak sikut gitu. Terus semanten iki para ulama wonten ing ngendikake napa kerincing niku lho, kerincing. Pirsa kerincing wesi sing ditalekke enten nggen sikil niku. Dadi nek dinggo mlaku niku kerincing-kerincing niku saka emas kok klinting niku lho. Nggih napa klinting kirik napa klinting napa mboten pati pono kula. Niku nggih mboten pareng. Nggih, upami nganggo gelang nggih gelange ditutupi deker niki ibu-ibu nggih. Nek bapak-bapak mboten sang nganggo gelang. Sebab gelang kalung nggih niku kekhususanipun piyantun setri. Nek ali-ali akeh mboten napa-napa. Ning nek gelang kalung napa melih anting-anting menika haram tumrapipun piyantun kakung. Nek piyantun setri aja nganggo gelang nggih mboten napa-napa nganggo gelang ditutup deker pirsa napa ditutup jubah. Nggih mengke dipamerke bojone ten dalem mboten napa-napa. Pak, aku ayu to, Pak. Iya ayu nek pening petengan ngene. Upama lho nggih niku upama ngene. Upama niku. Upama niku kena bali gitu. Dadi saene cincin gelang semanten ugi kuku sing diwarnai nggih niku dikatonake wonten ngarsanipun garwanipun kakung kemawon. Sebab ciri garwa ingkang salehah menika garwa ingkang remen dandan wonten ngarsanipun garwanipun kakung, seneng dandan di hadapan suami niku ingkang salehah. Nengarepe bojone ora dandan anggere arep nyumbang malah dandan menor. Nggih moblong-moblong menika malah nalisir saking syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Di luar tema dulu pernah diruqyah bukan syar'i karena pernah berobat ala kejawen. Apakah perlu ruqyah syar'iyah mengingat sudah umur 40 tahun belum ada jodoh dari akhwat di Klaten. Magepokan kalian piantun setri ingkang dereng pinaringan jodoh niku gangguan jin apa mboten? Tiang kenging gangguan jin apa mboten niku rak wonten ciri-cirinipun nggih. Wonten ciri-cirinipun. Menawi panjenengan mboten ngraosaken wonten ciri-ciri gangguan jin nggih mboten perlu diruqyah. Nggih, cukup disergepi donga dumateng Allah lan sesambetan dumateng para ustazah. Ustazah, bunyai kula niki pripun? Yuswa sampun kawan dosa. Dereng pinaringan judu mbok menawi panjenengan wonten nggih sisik melik wonten cecolo, nggih wonten Joko ingkang nembe ngunggah-unggahi gitu. Kaya andi-andi lumut. Niki mbok di klik nih, nggih dijodhokke kalian kawula ngoten niku. Ewan dene nalika panjenengan niki nggadahi ciri-ciri gangguan jin lan niku perlu dipun ruqyah. Antawisipun napa niki? Asring menyendiri. Nggih mengurung diri di kamar. Mboten seneng serawung kalian piantun setri sanesipun. Wonten kamar mawon. Mboten gelem serawung, mboten gelem golek padang hawa. Tindak pengajian khusus umahat nggih mboten kersa. Angka kalih dheweke niku asring mireng wisik-wisik utawi bisikan-bisikan sing mboten cetha. Kaya-kaya enten sing nyeluki jenenge. Ning mboten cetha. Nggih, pamane jenenge Tukinem itu. Tukinem ngoten niku. Niku asring ngoten niku. Utawi enten bisikan. Miau. Napa bisikan ngongkon napa? Ditoleh mboten enten napa-napa. Lah niku ciri gangguan jin. Angka 3 panjenengan asring mimpi buruk. Mimpi buruk niki maneka warna. Antawisipun ngipi ketemu kali tiang-tiang sing pun mati. Ngipi jenengan sering mapan wonten papan-papan sing horor-horor. Sing wingit-wingit. Sering ngipi wonten kuburan, sering ngipi wonten guwa, wonten tengah alas, ngerong lan sak piturutipun. Nggih. Lan sering ngipi ketemu dumateng makhluk ingkang aneh. Ku aning menungso dhuwur banget. Enten menungso cendhek banget. Nggih, enten menungso cendhek ning gulune dawa, kupinge kewer-kewer. Nggih. Enten menungso ning kok cebol cilik, playu dikit-dikit-dikit-dikit. Lah niku kelebu gangguan apa? Jin. Nggih, sering was-was manten ugi. Lan tasih wonten ciri-ciri gangguan jin sanesipun langkung prayoginipun mangke saged dipuntakenaken dumateng ustazah utawi ustaz ingkang gadahi seserpan babakan perkawis menika. Ananging menapa kemawon nggih kahanan panjenengan napa gangguan jin napa mboten panjenengan wajib nyelak dumateng Allah Subhanahu wa taala nyenyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados inggal-inggal pinaringan jodoh. Ingkang angka 3 jodohne ampun ampun napa nggih kriteria tinggi. Wah kula niku yuswa kula kawan dosa. Kula niku pingine kagungan garwa sing maksimal niku 3 dosa. Tur nggih inggile niku 199 nggih to. Nggih putih nggih. Kuwi cagak listrik apa wong gitu. Ganteng, soleh, sugih, ampun ngoten. Nggih. Sing penting nikah niku dipun niati ngibadah. Ya Allah kula menikah niati ngibadah. Pokoknya sing penting lanang urip niku soleh niku. Kula kersa purun ngoten niku. Pun sae gitu. Ampun menetapkan kriteria-kriteria ingkang inggil sebab mengke malah ngrekasake awake dhewe nggih. Sing kakung semanten ugi nggih. Pat kula niku mang goleke bojo sing enom sweet 17 cantik jelita kaya raya gitu. Kuwi ana tak pek dhewe lho Mas. Ora tak keke kowe gitu. Pitakenan salajengipun menawi imam badhe caos piwucal kesaenan dhateng para jamaah saenipun nenggo jamaah bibar dikir napa langsung sak sampunipun salam? Nggih anu nggih, situasional. Situasional niku delok-delok kahanan. Nggih. Delok-delok kahanan. Upami nembe wonten niki pinangka tuladha mawon nggih. Nembe wonten setunggal jamaah niku omahe kobong. Omahe kobong tak ludes sebab kala wingi wonten mriki. Omahe kobong ludes menawi panjenengan khawatir nek ngenteni dikir wong selak do mulih bibar salam mboten napa-napa. Nyun pangapunten para jamaah sedaya, niki kula badhe ngaturaken sekedhik pangendikan sebab sederek kula panjenengan sedaya niki omahe bibar kobongan, niki kula badhe maosaken hadis kautamanipun tetulung dumateng sedulur. Dipun maosaken hadis, lah niki pinangka realisasi monggo kula panjenengan sedaya urunan kagem ngenteng-ngentengi nggih panandang ingkang nembe dipun alami dening si fulan. Lah niku mboten napa-napa. Ning menawi mboten wonten kondisi ingkang mendesak nggih, kondisi ingkang darurat, lah niku saene nenggo dzikir langkung rumiyin. Sebab kautaman dzikir niku nggih agung. Lu napa iman-iman menawi dipun tilar. Ngoten, terus dipun delok-delok nggih, melihat situasi dan kondisi. Wallahu taala a'lam bishawab. Apakah bacaan zikir setiap sholat fardu itu sama bagaimana urutan bacaannya karena saya belum faham? Ah, niki khusus dumateng mas, mbak yu, ibu-ibu, mbak engkang taken niki kulo aturi penjenengan tumbas kitab zikir dan doa sesuai Al-Quran Sunnah yasanipun seratanipun Syekh Abdul Qadir Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Niku insya Allah kitab engkang sae. Wonten dikir sak bibaripun sholat dipun sebat runtut. Wonten dalilipun jangkep. Monggo dipun amalakan. Nggih. Menawi kula ngaturakan mengke saged. Nggih. Terlalu panjang. Nggih. Dados penjenengan kula aturi tumbas. Niki kuatah ten buku-buku, ten toko-toko buku sampun kathah. Nggih. Menawi mboten wonten saged tumbas online. Nggih. Murah. Nggih. Manfaatipun agung, manfaatipun sae. Ala bidzikrillahi tatmainul kulub mangertia sira kabeh kanthi dzikir ati iku bakal tentrem ayem lan pinaringan ganjaran ingkang sakelangkung kathah benjang wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mbok menawi mekaten para jamaah sedaya numpang ampunten saestu nggih niki wonten layang pitakonan ingkang kathah ananging wekdalipun sampun telas kapeksa mboten saged dipun waos wonten kalodhangan dalu punika kula nyuwun pangapunten ingkang kathah ingkang saestu nggih mugi-mugi para jamaah sedaya kersa nggih bedah tangguling pangapura dumateng kula sak rencang. Mbok menawi mekaten nggih manggah pengaosan ingkang saged kita aturaken mugi-mugi saged mbeta manfaat kagem diri pribadi kula piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya wonten lepatipun atur. Solah bawa tindak tanduk ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsilo lan subasito kula tansah nyuwun agung ing samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.